Aku takut. bahagia denganmu. DJ Opus on the mix. Thank you. Oh,

bahagianya aku setelah ku menemukan dirimu. Rasanya seperti berlalu.